إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله رحمنا الله وإياكم Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal, di mana hanya dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga saat ini kita masih bisa merasakan nikmat-Nya iman, nikmat-Nya Islam, nikmat berada di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Walhamdulillah, sehingga kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang masih menjadikan hati kita cinta terhadap sunnah, cinta terhadap ilmu syar'i. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan dari tafsir surat Al-Falaq. Di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan secara ringkas penjelasan dari ayat yang pertama sampai yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala meminta kita, memerintahkan kita untuk berlindung diri dari empat hal, dari kejelekan makhluk, min syarri ma khalaq, kemudian dari kejelekan malam apabila telah tiba, yang ketiga kemudian, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, katakanlah aku berlindung dengan Rabb-nya Al-Falaq dari kejelekan para tukang sihir, ya, yang meniupkan sihir-sihir mereka pada ikatan-ikatan benang atau yang semisalnya. Ini berkaitan, ya, dengan keadaan Nabi alaihissalatu wassalam ketika diturunkan ayat ini. Beliau dalam keadaan terkena sihir dari seorang Yahudi yang bernama Labid bin A'som, Labid ibn al-A'som. Maka beliau membaca ayat ini, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, al isti'adah minas sihir, meminta perlindungan dari sihir. Dari ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa sihir itu benar-benar ada, benar-benar ada, ya, terjadi nyata, bukan sekedar khayalan, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah kaum Yahudi yang mereka berbuat sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, ya. Kaum Yahudi itu mengikuti apa yang dibaca oleh para syaitan. ala mulki Sulaiman, di dalam kerajaan Nabi Sulaiman. Disebutkan oleh para ulama tafsir bahwa ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam beliau meninggal, ya, yang mana semasa beliau hidup tidak ada yang berani, ya, dari para syaitan, ya, semuanya tunduk, para syaitan tunduk, bahkan semua hewan, bahkan angin menjadi kendaraan Nabi Sulaiman, ya. Ini keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga sampai ketika Nabi Sulaiman meninggal, tidak ada yang mengetahui, ya. Disebutkan dalam surat Saba, falamma qada alaihi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata, ya. Ketika, kata Allah, ketika kami tetapkan ajal kematian Nabi Sulaiman, tidak ada yang mengetahui kematian beliau sampai ada hewan tanah, ya, yang menggerogoti tongkat beliau. Jadi beliau meninggal dalam keadaan berdiri memegang tongkat, ya, sambil mengawasi para syaitan yang sedang bekerja membuat istana, membuat bangunan. Tidak ada yang mengetahui kematian beliau kecuali ketika tongkat itu dimakan oleh hewan. Akhirnya beliau terjatuh, ya, baru di situ mereka sadar ternyata Nabi Sulaiman telah meninggal. Naam. Akhirnya para syaitan mendapatkan kesempatan untuk membuat tipu daya, ya. Para syaitan membuat tipu daya, mereka membuat buku sihir, ya, buku sihir yang di dalamnya mengandung permintaan-permintaan kepada para syaitan, lalu disimpan di bawah kursi atau di bawah tempat tidur Nabi Sulaiman, ya. Kemudian sebagian mereka menyerupai orang tua, ya, dan mengatakan kepada kaum Yahudi, ya, dan Israel bahwa ini ada kitab warisan Nabi Sulaiman, ya. Ketika dibuka oleh mereka menunjukkan sihir-sihir, ya. Oleh karena itu kata Allah, wattaba'u ma tatul syayatinu ala mulki Sulaiman. Kaum Yahudi ini mengikuti apa yang dibaca oleh para syaitan di dalam kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Kata Allah, tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Yani itu bukan kitabnya Nabi Sulaiman, tapi kitabnya yang dibuat oleh para syaitan. Fama kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi para syaitan itu yang telah kafir. Kenapa kafir? Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Ya. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi perbuatan sihir termasuk bentuk kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Tu'allimuna an-nasa as-sihra. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Demikian pula kaum Yahudi itu mengikuti apa yang diturunkan kepada dua malaikat, yaitu malaikat Harut dan Marut di kota Babil di Irak, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga menguji kaum Yahudi. Allah menurunkan dua malaikat, Harut dan Marut. Sengaja Allah turunkan untuk memberi ujian kepada manusia, ya. Mereka taat kepada Allah atau mengikuti atau melanggar perintah Allah, ya. Allah melarang untuk berbuat sihir. Sehingga dua malaikat ini diturunkan sengaja, ya. Dua malaikat ini bisa mengajarkan sihir, ya. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dua malaikat ini sebelum mengajarkan sihir, kalau ada orang yang datang, ya, mereka berdua pasti mengatakan, kami ini ujian, ya, jangan kalian belajar sihir, ya, kami ini hanya ujian untuk kalian. Kalau kalian belajar sihir, berarti kalian kufur kepada Allah. Maka akan terlihat siapa yang lulus dalam ujian itu dan siapa yang tidak. Maka kaum Yahudi, mereka, sebagian mereka ada yang belajar sihir dari dua malaikat tersebut. Ya. Ini bukan berarti Allah menyetujui perbuatan sihir, bukan. Menurunkan dua malaikat itu hanya sekedar ujian. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Kata Allah, maka mereka kaum Yahudi belajar sihir dari dua malaikat ini, yang mana sihir itu benar-benar bisa memisahkan antara suami dan istri, ya, bisa memisahkan yang awalnya saling mencintai, ya, harmonis, bisa menjadi rusak, ya, saling marah, ya, dan terjadi perceraian karena sihir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Kemudian kata Allah, wa ma hum bidharrin bihi min ahadin illa bi'idznillah. Namun mereka, tukang sihir itu, tidak dapat memudaratkan seorang pun tanpa kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi sihir itu benar-benar ada, bisa menyebabkan, ya, kerusakan rumah tangga, bisa menyebabkan kemudaratan, kejelekan kepada orang lain, akan tetapi semua kembali kepada kehendak Allah Azza wa Jalla, sehingga kita diperintahkan untuk berlindung diri, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, seperti dalam surat yang kita pelajari, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, meminta perlindungan dari kejelekan para tukang sihir. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung kepada Allah dari kejelekan orang yang hasad, apabila dia berbuat hasad. Telah kita jelaskan sebelumnya definisi dari hasad, yaitu menginginkan hilangnya kebaikan dari orang lain. Yang pertama, jadi tamanni ni'mah minal ghair, menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Ya, biasa diartikan dengki, ya. Tidak suka orang lain mendapatkan kenikmatan. Jadi dia berharap agar kenikmatan dari orang lain itu hilang. Ya, ini hasad. Atau yang kedua, menginginkan atau berharap orang lain tidak mendapatkan kenikmatan. Dia berharap, misalkan si A berharap si B tidak mendapatkan kenikmatan. Ini juga termasuk hasad. Disebutkan oleh para ulama, halil hasadu yu'zi al-mahsud, apakah perbuatan hasad itu bisa menyakiti orang yang dia hasad, orang yang dia dengki, ya. Apakah orang yang hasad itu bisa memberikan gangguan, bisa menyakiti orang yang dia hasad? Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qad dalla al-Qur'an was-sunnatu 'ala anna nafasa hasadil hasidi yu'dhi al-mahsud. Kata beliau, Al-Quran dan Sunnah telah menunjukkan bahwa nafasnya orang yang hasad itu bisa menyakiti orang yang dia hasadi, bisa menyakiti orang yang dia dengki, ya, itu nafasnya saja. Fanafasu hasadihi syarrun muttasilun bil mahsud min nafasihi wa 'ainihi wa illam yu'dhihi biyadihi wala lisanih. Maka kata beliau, nafas dari orang yang hasad itu memiliki kejelekan, mengandung kejelekan yang bisa sampai kepada orang yang dihasadi, ya. Demikian pula dari pandangan mata, dari pandangan mata orang yang hasad bisa menyakiti orang yang dia hasadi, walaupun dia tidak menyakiti dengan tangan atau dengan lisan. Kalau dengan tangan dan lisan jelas nampak, ya kan? Kita bisa menyaksikan ada orang dengki, hasad, tidak suka, dia gunakan tangannya untuk menyakiti, ya, yang dia hasadi, atau dia gunakan lisannya untuk menyakiti orang yang dia hasadi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bisa juga tidak dengan tangan, tidak dengan lisan, sekedar dengan pandangan matanya, ya, bisa menyakiti orang yang dia hasadi. Ini yang nanti akan kita bahas, yaitu penyakit ain, penyakit ain. Dan disebutkan ayat yang kelima, ya, meminta perlindungan dari orang yang hasad setelah meminta perlindungan dari gangguan atau kejelekan para tukang sihir. Disebutkan dalam kitab Adwaul Bayan, ini memang ada hubungannya antara hasad dan sihir, ada hubungannya, ya. Dan itu kita saksikan sendiri, terkadang ada orang yang hasad, tidak suka, dia akan datang ke dukun misalkan, minta agar si fulan disihir misalkan, ya. Karena apa? Awalnya karena hasad, tayib, sehingga ada hubungannya. Qala Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, berkata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Masir, wal hasadu akhassu tabai', hasad itu tabiat yang paling buruk, ya. Wa awwalu ma'siyatin usiyallahu biha fis sama, wa awwalu ma'siyatin usiyallahu biha fis sama. Dan hasad itu kemaksiatan yang pertama yang Allah dimaksiati. Hasadu iblis li Adam, yaitu hasadnya iblis kepada Nabi Adam, ya. Jadi hasad tabiat yang paling buruk dan yang pertama terjadi, Allah dimaksiati ketika iblis hasad kepada Nabi Adam. Wa fil ardi hasadu Qabila li Habil, dan di muka bumi juga hasad ini dosa yang pertama kali, kemaksiatan yang pertama kali Allah dimaksiati, yaitu hasadnya anak Nabi Adam yang bernama Qabil, ya, hasad kepada saudaranya yang bernama Habil, yang akhirnya terjadi pembunuhan. Akhirnya terjadi pembunuhan, diawali dengan hasad. Jadi hasad ini akhassut tabai, tabiat yang paling buruk, ya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa menyebutkan idza hasada, ya. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan orang yang hasad apabila hasada, apabila dia berbuat hasad, ya. Ini merupakan isyarat kata para ulama bahwa hasad itu akan memudaratkan, akan mencelakai apabila dikerjakan, apabila dituruti kejelekannya, apabila dituruti kejelekannya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, idza hasada bayanun li anna syarrahu innama yatahaqqaqu idza hasala minhul hasadu bil fi'li. Kata beliau rahimahullah, ayat ini menjelaskan bahwa kejelekan orang yang hasad itu akan terwujud apabila dimunculkan oleh orang yang hasad, apabila dimunculkan apakah dengan lisannya, perbuatannya, atau dengan pandangan matanya, ya. Kenapa demikian? Kata beliau, li'anna ar-rajula qad yakunu 'indahu hasanun hasadun walakin yukhfihi. Karena terkadang ada seseorang yang dia itu hasad, hanya saja disembunyikan, tidak dinampakkan, ya. Wala yuratibu alaihi adha biwajhid ma, dan dia tidak memunculkan gangguan dengan gangguan apapun. Yaitu ada orang yang hasad tapi berusaha memendamnya, tidak menampakkan, ya. Ya, tidak memunculkan gangguan. La biqalbihi wala bilisanihi wala biyadihi. Tidak dengan hatinya, hatinya berusaha dia lawan, ya, dia hilangkan rasa hasad. Tidak pula dengan lisannya, tidak pula dengan tangannya. Bal yajidu fi qalbihi syai'an min dzalika wa la yu'amilu akhahu illa bima yuhibbullah. Ya. Bahkan dia dapati dalam hatinya terkadang ada hasad, namun dia berusaha bermuamalah dengan saudaranya dengan cara-cara yang Allah cintai. Ya, mungkin ini ada seorang yang hasad tapi berusaha dilawan hasadnya dan berusaha bermuamalah dengan saudaranya dengan cara yang baik, ya. Tidak dia munculkan itu hasadnya. Kata beliau, hasad yang seperti ini, fahada la yakadu yakhlu minhu ahadun. Ya, fahada la yakadu yakhlu minhu ahadun illa man asamahullah. Ya. Hasad yang seperti ini hampir-hampir tidak ada seorang pun yang terluput. Ya, hampir-hampir tidak ada seorang pun yang terluput. Ya, karena manusia itu suka lebih tinggi, ya, suka, ya, lebih dari yang lain, yaitu sifat manusia. Tidak suka kalau ada orang lain yang melebihinya, yang melampauinya. Kata beliau, sifat yang seperti ini hampir-hampir tidak ada seorang pun yang selamat. Pasti ada dalam hatinya hasad, tapi disembunyikan, berusaha dipendam. Illa man asamahullah, kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengecualian, kecuali orang yang Allah taala rahmati, dia tidak memiliki sedikit pun rasa hasad kepada saudaranya. Oleh karena itu, qila lil Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri pernah ditanya, ayah sudul mu'minu, apakah seorang mukmin itu bisa berbuat hasad? Qala, beliau menjawab, ma ansaka li ikhwati Yusuf, apakah kamu lupa kisah saudara Nabi Yusuf, ya, saudara-saudara Nabi Yusuf kaum mukminin, ya, anak dari Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Akan tetapi ternyata terjadi hasad, mereka tidak suka kepada Nabi Yusuf, yang mengakibatkan mereka berbuat sesuatu kepada Nabi Yusuf. Yani bisa terjadi dari kaum mukminin. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menyebutkan dalam kitab Amradul Qulub, kata beliau, "Annal hasada maradun min amradin nafsi." Hasad itu penyakit dari penyakit hati. "Wa huwa maradun ghalibun." Dan itu penyakit yang menyeluruh. Yani banyak manusia yang terkena penyakit hasad. Fala yakhlusu minhu illa al-qalilu minan nas. Tidak ada yang selamat kecuali orang yang sedikit, ya. Orang-orang yang betul-betul menjaga ketakwaannya kepada Allah, ya. Walihada yuqal, oleh karena itu dikatakan, ma khala jasadun min hasadin. Dikatakan tidak ada satupun jasad, jiwa yang kosong dari hasad. Pasti ada hasadnya. Ya. Lakinnal la'ima yubdihi wal karima yukhfih. Akan tetapi orang yang buruk, orang yang jelek akhlaknya, itu akan menampakkan hasadnya. Yubdih wal karim yukhfih. Sedangkan orang yang baik, orang yang baik akhlaknya, itu akan berusaha menyembunyikan hasadnya. Tayyib, barakallahu fikum. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga sebagai faedah disebutkan dalam tafsir atau kitab Adwa'ul Bayan, sebab terjadinya hasad. Mengapa seorang itu bisa hasad? Ada dua sebab. Ada dua sebab. Asluhu amran. Asal kenapa seorang itu bisa hasad? Asalnya ada dua perkara. Yang pertama, izdira'ul mahsud. Izdira'ul mahsud, menganggap remeh orang yang dia hasadi. Ya. Seperti iblis, ya. Menganggap remeh Nabi Adam, ya. Sehingga iblis hasad. Ini awalnya. Izdira'ul mahsud. Dia menganggap remeh, menganggap hina saudaranya, ya. Siapa itu si fulan, enggak berhak dapat ini, enggak berhak dapat itu, meremehkan. Ini yang pertama. Jadi seperti kibir, sombong, ghamtun nas, meremehkan manusia. Ini sebab yang pertama muncul penyakit hasad. Yang kedua, i'jabul hasidi binafsihi. Orang yang hasad itu bangga diri, ya. Merasa dirinya yang paling lebih, ya. Ini terlalu berbangga diri. Oleh karena itu iblis ketika diperintahkan untuk sujud, ana khairun minhu, ya. Kata Allah, sujud kepada Adam. Kata iblis, saya lebih baik daripada Adam. Dia diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api, kata iblis. Padahal sebenarnya api dan tanah lebih mulia tanah, ya. Taib. Jadi ini sebab yang kedua, bangga diri yang menyebabkan seorang itu hasad. Oleh karena itu, ketika ya kaum mukminin menasehati Qarun, ya, la tafrah, inna Allah la yuhibbul farihin. Jangan kamu terlalu berbangga diri. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang terlalu berbangga diri. Akhirnya apa? Qarun terjatuh ke dalam perbuatan, ya, dosa, terlalu berbangga diri sehingga tidak menyandarkan nikmat kepada Allah, tapi menyandarkan nikmat kepada dirinya sendiri. Kemudian juga disebutkan obat, bagaimana cara mengobati penyakit hasad. Al-ilmu summal amal. Obatnya hanya ada dua. Yang pertama, berilmu kemudian beramal, ya. Jadi penyakit hasad ada sebabnya dan juga ada obatnya. Obatnya apa? Pertama, berilmu kemudian beramal. Wal muradu bil ilmi an ya'lama yaqinan anna ni'mata allati yaraha 'alal mahsudi innama hiya ata'un minallah biqadarin sabiqin wa qada'in lazim. Apa maksudnya berilmu? Maksudnya berilmu adalah dia meyakini, itu yang harus dia yakini, dia meyakini bahwa nikmat yang dia lihat dari orang lain yang dia hasadi itu pemberian Allah, ya. Itu harus kita yakini. Kalau terbetik rasa hasad, ingat nikmat itu Allah yang beri, ya, dengan takdirnya dan ketetapannya. Wa anna hasadahu iyyahu 'alayha la yughayyiru min dhalika syai'an. Dan juga dia harus ingat, dia harus yakin bahwa hasadnya itu tidak akan merubah sedikit pun nikmat Allah. Kalau Allah yang menetapkan, tidak ada yang bisa menolak, ya. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang bisa menolak apa yang Engkau beri. Tayyib. Wa ya'lamu anna darar al-hasadi ya'udu 'ala al-hasidi wahdahu. Dan juga dia harus mengetahui bahwa dampak buruk hasadnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Fi dinihi, yang pertama. Dampak buruk kembali kepada agamanya. Berarti dia mengkerit takdir Allah. berarti dia tidak setuju dengan ketetapan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah, kamilah yang membagi pembagian rezeki mereka di dunia ini. Allah yang bagi, memberikan kepada si fulan ya, nikmat ini, kepada si alan nikmat itu. Allah semua yang membagi, sehingga tidak perlu bagi kita atau jangan kita untuk mengkritik ya nikmat Allah atau ketetapan Allah. Demikian pula kejelekan itu akan dia dapatkan di dunia ya, li'annahu yurisus siqam wal ahzan wal ka'abah. Yaitu apa? Kalau di dunia dia akan mendapatkan rasa sempit dadanya, sedih ya. Manusia tidak suka kepadanya ya. Dan yang lebih besar lagi adalah hukuman di akhirat dari Allah Azza wa Jalla. Ini semua yang harus diingat selalu, obat dari hasad, bahwa semua nikmat itu Allah yang bagi, Allah yang berhak untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Kemudian obat yang kedua adalah beramal. Apa maksudnya beramal? Mujahadatu nafsihi diddu nawazi'il hasad. Beramal maksudnya adalah mujahadah, berusaha melawan hawa nafsunya ya, berusaha melawan hawa nafsunya. Kama taqaddamatil isyaratu ilaihi fil asbab. Ya. Sebagaimana yang telah lalu, sebab dari hasad tadi merendahkan orang lain. Berarti obatnya apa? Obatnya dia berusaha memuliakan orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Ya. Demikian pula ketika dia bangga diri, obatnya apa? Berusaha tawadhu, berusaha rendah diri, ya rendah hati, menerima takdir Allah, yakin bahwa semua itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fadlullahi azim. Keutamaan Allah itu besar, luas. Semua itu murni karunia, keutamaan dari Allah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki, ya. Ingat kisah para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Ketika para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang miskin, ya. Mereka sedih melihat para sahabat yang kaya. Mereka bisa bersedekah, ya. Bisa yatasaddaqun, bisa seterusnya dengan harta. Amalan-amalan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang yang miskin. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Kalau begitu, saya ajarkan kepada kalian amalan yang bisa menyamai pahala mereka." Apa itu? Berzikir setelah salat, ya. Tasbih, tahmid, takbir. Akhirnya mereka semangat mengamalkannya. Dan terdengar oleh para sahabat yang kaya, mereka pun mencari tahu dan mengamalkan, ikut berzikir setelah sholat. Maka orang-orang miskin ini kembali datang kepada Nabi SAW mengeluhkan, "Wahai Rasul, bagaimana ini? Mereka juga ikut mengamalkan." Kata Nabi SAW apa? "Dzalika fadlullah yu'tihi ma yasha." Ya sudah, kalau begitu itu keutamaan Allah yang Allah berikan kepada yang Dia kehendaki. Mereka mendapatkan keutamaan dengan hartanya, bisa beribadah, ibadah yang berkaitan dengan harta, ya. Dzalika fadlullah yu'tihi ma yasha. Oleh karena itu, kalau kita mengetahui bahwa itu keutamaan dari Allah, was'alullah was'alullaha min fadlih. Kata Allah, mintalah kepada Allah. Minta kepada Allah keutamaannya. Jangan berbuat hasad dan yang semisalnya dari perbuatan dosa, tapi minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa hasad itu ada tiga tingkatan. Hasad ada tiga tingkatan. Yang pertama, hasad yang kita sebutkan tadi, ya, hasad menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Yang kedua, kata beliau, tamanni istishabi adamin ni'mah, berharap atau berangan-angan orang lain tidak mendapatkan nikmat. Ini juga telah kita sebutkan. Jadi beliau menjadikan dua tingkatan. Yang pertama hasad, yaitu menginginkan atau mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain. Yang kedua, menginginkan orang lain tidak mendapatkan nikmat. Wa kilahuma hasidun aduwwu ni'matillah wa aduwwu ibadihi wa mamqutun indallah. Dua jenis ini, hasad yang merupakan musuh dari nikmat Allah. Ya, ini penyakit, ya. Penyakit musuh dari nikmat Allah. Orang yang melakukannya berarti dia memusuhi nikmat Allah. Musuh dari hamba-hamba Allah. Dan juga mamqutun indallah, dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Baik, jadi dua jenis hasad ini, hasad yang dosa, dari dosa-dosa yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Jenis yang ketiga atau tingkatan yang ketiga, kata beliau rahimahullah, hasadul ghibtah. Hasad ghibtah, apa maknanya? Wa huwa tamanni an yakuna lahu mithlu halil mahsud. Ya, tamanni an yakuna lahu mislu halil mahsud min ghairi an tazula ni'matu anhu. Berharap, ya, mendapatkan nikmat seperti orang yang dia hasadi tanpa berharap hilangnya nikmat dari orang lain. Ini hasad ghibtah. Dia berharap mendapatkan nikmat seperti orang lain tanpa berharap hilangnya nikmat dari orang lain tersebut. Fahada la ba'sa bihi, kata beliau, kalau jenis yang ketiga ini tidak mengapa. La ba'sa bihi. Wa la yu'abu sahibuhu, dan tidak dicela pelakunya, ya. Bal hada qaribun minal munafasati. Bahkan yang seperti ini lebih dekat kepada bentuk berlomba-lomba munafasah, melihat orang lain mendapatkan nikmat, ingin juga dia mendapatkan nikmat seperti itu tanpa dia menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain, ya. Ini mendekati munafasah, kata beliau, berlomba-lomba. Berlomba-lomba kalau dalam kebaikan diperintahkan, kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Berkaitan dengan surga Allah, dengan surga itulah hendaklah orang-orang yang berlomba, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk masuk surga, ya. Oleh karena itu dikatakan oleh Imam Hasan bin Basri, dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, man nafasaka fid dunya fanafisu fil akhirah, au kama qol. Siapa yang mengajakmu berlomba dalam urusan dunia, maka ajak dia berlomba dalam urusan akhirat, ya. Kalau dalam urusan dunia, jangan, tidak sepantasnya berlomba-lomba dalam urusan dunia. Tapi kalau dalam urusan akhirah, itu dianjurkan, ya. Oleh karena itu apa? Dalam hadis as-sahih, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad, tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Ya. Rajulun atahu Allahu malan wa sallatahu ala halakatihi fil haqq. Yang pertama, hasad yang dimaksud hasad ghibtah. Boleh hasad pertama kepada orang yang diberi harta, lalu dia habiskan hartanya dalam kebaikan. Ya. Ini boleh, ya. Melihat orang yang memiliki harta yang lebih, kemudian dia sering bersedekah, berinfak, menghabiskan hartanya dalam urusan kebaikan, maka boleh kita pengen seperti si fulan, ya, yang bisa bersedekah demikian. Dan ini yang terjadi di kalangan para sahabat, seperti kisah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an, ya. Abu Bakar bisa mensedekahkan, menginfakkan seluruh hartanya. Umar bin Khattab ternyata hanya bisa setengah hartanya, berlomba dalam berinfak. Golongan yang kedua, warajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuhan nas. Hasad yang kedua adalah hasad kepada seorang yang Allah berikan ilmu, hikmah. Orang yang memiliki ilmu lalu dia menghabiskan usianya, umurnya, habiskan waktunya untuk menyampaikan ilmu itu kepada manusia. Ya. Jadi dua golongan. Ini golongan yang kedua, hasad kepada seorang yang berilmu dan dia senantiasa memberikan ilmunya kepada manusia. Ya. Dalam sebagian lafaz, orang yang membaca Al-Quran, ya, lalu fayaqra'uhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dia gemar membaca Al-Quran siang dan malam. Ini juga kita boleh hasad kepadanya. Kita pengen seperti si fulan misalkan, yang selalu membaca Al-Quran, ya, selalu mengajarkan ilmunya. Pengen seperti itu. Ini yang diperbolehkan. Taib, dua golongan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. La hasada illa fisnatain. Dan yang dimaksud di sini hasad ghibtah. Hasad ghibtah. Taib. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah juga menyebutkan bahwa fahadihi surah min akbari awdiyatil hasad. Surat ini merupakan perlindungan yang terbesar dari hasad. Surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir, kata beliau termasuk surat perlindungan yang paling besar dari orang-orang yang hasad, ya. Menunjukkan seorang itu bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tayyib, Allahu ta'ala a'lam bissawab. Masih ada beberapa faedah terkait surat Al-Falaq. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala. Wabillahi taufik. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.